Bab tarji di sini dikatakan oleh Al-Hafiz rahimahullah wa taqarubu durubil harakati fil qira'. Wa aslu at-tardid tarji'u shawti tardiduhu fil halq. Wa qad fasarahu kama sayati fi hadisi Abdullah bin Mughaffal al-madhkur fi hadzal bab fi kitab at-tauhid bi qawlihi bi hamzah sayyid maftuhah ba'daha alif hamzah maftuhah ba'daha alif sakinah thumma hamzah ukhra. Tolong diingatkan anak-anak bermain. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam ibn Abi Iyas qala haddathana Syu'bah qala haddathana Abu Iyas qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu 'ala naqatihi aw jamalihi wa hiya tasiru bihi wa huwa yaqra'u surat al-fath aw min surat al-fath qira'atan layyinatan yaqra'u wa huwa yurajji'. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam keadaan beliau berada di atas kendaraan beliau, unta beliau, naqah atau jamal. Wa hiya tasiru bihi dalam keadaan unta itu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya, wa huwa yaqra'u surat al-fath. Dalam keadaan Rasulullah membaca suratul Fath, au min suratul Fath, atau sebagian dari suratul Fath, qira'atan layyinah, bacaan yang lembut, yaqra wa huwa yurajji'. Baik, membaca dan mendendangkannya. Qala rahimahullahu ta'ala babu husnus sawti bil qira'ati lil Qur'an. Bab memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Khalaf Abu Bakr qala haddathana Abu Yahya Al-Himani atau Al-Himani qala haddathana Buraidah Ibn Abdillah Ibn Burdah Ibnu Abi Burdah an jaddihi Abi Burdah ta'ana Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aba Musa, laqad utita mizmaran, sungguh engkau telah diberi mizmar. Mizmar itu sebenarnya alat musik. Mimma zamiri ali Daud, dari alat-alat musiknya Abu Daud, alu Abi Daud, alu Daud. Maksudnya Allah telah memberikan kepada Abu Musa suara yang begitu indah, dari suara-suara yang dekat dengan suaranya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Nabiullah Daud memiliki suara yang sangat indah. Barakallahu fikum, sehingga ketika membaca kitabnya, beliau mendendangkannya, maka makhluk-makhluk pun ikut mendendangkannya. Subhanallah. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah bertemu dengan Abu Musa, yang di malam harinya Abu Musa didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata waqa'a indahu mukhtasaran min tariqi Burayd wa akhrajahu Muslim, yang ada di dalam Sahih Bukhari ini ringkas sekali. Barakallahu fikum. Akan tetapi dikeluarkan oleh lima Muslim min tariqi Talha bin Yahya Nabi Burdata bilafat law ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-barihah, seandainya engkau melihat aku dalam keadaan aku mendengarkan bacaanmu tadi malam wahai Aba Musa. Masya Allah. Di riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah marra bi Abi Musa wa huwa yaqra'u fi baiti. Di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah melewati rumahnya Abu Musa dalam keadaan Abu Musa membaca Al-Qur'an. Faqama yastami'ani liqira'atihi. Maka Rasulullah dan Aisyah berdiam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Bacaan yang indah barakallahu fikum, memang sangat menyentuh. Suara yang indah. Dari kafadullahi yu'tihi man yasha. Barakallahu fikum. Bukan berarti kalau suara tidak indah, tidak bagus, barakallahu fikum, kita harus berkecil hati. Lah, karena ini memang sudah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ada juga orang suaranya tidak begitu bagus bagaimana, tapi bacaannya bagus. Makharijul hurufnya dan yang lainnya, tajwidnya bagus. Sehingga ya tetap indah dan enak untuk kita dengar. Masya Allah. Kata di sini faqama yastami'ani liqira'atihi thumma innahuma madaya. Kemudian Rasulullah lewat. Lama asbaha laqiya Abu Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari Abu Musa bertemu dengan Rasulullah. Faqala ya Abu Musa marartu bikal barihah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Musa, sungguh aku telah melewati engkau tadi malam hingga aku mendengar bacaanmu. Maka Abu Musa pun mengatakan, ama inni law alimtu bimakanika lahabbartuhu laka tahbira. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, seandainya aku tahu kalau engkau lagi mendengarkan bacaanku, lahabbartuhu laka tahbira, isya aku akan lebih memperindah lagi bacaanku. Bukan berarti di sini Abu Musa pengen diuji dan disanjung, lah, bukan. Jauh dari itu, barakallahu fiik. Tapi Abu Musa pengen untuk memasukkan rasa gembira dan senang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keutamaan. Barakallahu fiik. Sebagaimana kebalikannya menjadikan Rasulullah murka, tidak senang, ini juga suatu yang sangat bahaya. Barakallahu fiik. Dan Abu Musa kana hasanus sawti bil Qur'an. Beliau sangat indah bacaannya, sangat bagus suaranya. Masya Allah. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man ahabba an yastami'al Qur'ana min ghairihi. Bab siapa yang senang untuk mendengarkan Al-Qur'an dari yang lain. Kita senang membaca Al-Quran dan senang juga mendengarkan bacaan orang lain. Terkhusus ketika bacaan itu sangat indah, sangat baik, dan sangat menyentuh. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Habs ibn Giyas qala haddathana Abi عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة أو عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. Berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada عبد الله Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, termasuk orang yang diistimewakan dengan Al-Qur'an. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pengen untuk membaca, mendengarkan Al-Qur'an ratban kama unzil, ratban itu masih basah, sebagai seger sebagaimana dia diturunkan, maka silakan dia membacanya melalui Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fiik. Qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Mas'ud, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra alayya al-Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untuk aku Al-Qur'an. Qultu akra'u alayka, ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an ini sementara Al-Qur'an diturunkan kepada engkau? Maksudnya Ibnu Mas'ud, ya kamilah yang akan senantiasa siap untuk mendengar bacaanmu ya Rasulullah. Baik. Kali ini Rasulullah merindahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Hingga muncul pertanyaan ini, ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau sementara Al-Qur'an diturunkan kepada engkau? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah, aku senang untuk mendengarkannya dari orang selain aku. Maka dibacakanlah surah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Di sini lebih sempurna ini kan ringkas. Perhatikan baik-baik. Al-Imamul Bukhari memberikan bab itulah fikihnya. Dan terkadang beliau membawakan satu hadis dipotong-potong, dipenggal-penggal untuk pendalilan atas bab yang beliau tulis. Jadi fikihnya Imamul Bukhari di situ nampak. Barakallahu fiikum. Hadis yang lebih sempurna lagi di bawahnya, bab qaulul muqri lil qari hasbuk. Barakallahu fiikum. Ucapan seorang guru terhadap orang yang membacakan Al-Qur'an, hasbuk, cukup. Barakallahu fiikum. Seperti kalau seorang guru mendengar bacaan muridnya, setoran hafalnya. Setoran hafalannya, qra, tafadhal. Bacalah. Mungkin setelah dia cukup lama membaca, dia pun mengatakan hasbuk, cukup. Giliran yang lainnya lagi, hasbuk, cukup. Yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Karena seorang yang telah mewakafkan dirinya untuk, barakallahu fikum, mentasmi, membacakan, mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak, itu sungguh sangat luar biasa. Yang terkumpul padanya biasanya banyak anak-anak, banyak remaja-remaja untuk menyetorkan hafalan-hafalannya. Di pondok-pondok tertentu, barakallahu fikum, pondok terbuka. Pondok terbuka untuk umum. Masya Allah. Untuk siapa yang mau menghafal. Baik. Untuk siapa yang mau menghafal. Dari anak kecil, remaja, bahkan orang yang sudah dewasa menghafal, datang untuk menghafal surah hafalan, ada target. Ada target. Baik. Pertama-tama mereka harus memperbaiki bacaan dulu. Mau kecil, mau besar, mau tua, yang mau mencoba menghafal silahkan memperbaiki bacaan dulu selama 2 tahun kurang lebih, memperbaiki bacaan. Setelah bagus bacaannya, barulah dimulai menghafal Quran. Barulah menghafal Quran. Ya, tergantung cepat lambatnya seseorang untuk menguasai bacaan Al-Quran. Baik. Tapi at-taghanni bil Quran itu yakni minnah minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan al-A'mash an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Berkata Ibnu Mas'ud, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakan untuk aku Al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. "Ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau sementara Al-Quran ini diturunkan kepada engkau?" Qala na'am. Baik. Di riwayat yang kita bacakan di atas tadi, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku senang untuk mendengarkannya dari selain aku. "Faqara'tu surat An-Nisa," kata Ibnu Mas'ud, maka aku pun memulai membacakan untuk Rasulullah surat An-Nisa. "Hatta ataitu ala hadhil ayah," sampai aku pada ayat ini. "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid," bagaimana sekiranya nanti di hari kiamat kami datangkan di setiap umat saksi-saksinya. Setiap umat ada saksi-saksi yang didatangkan, dihadirkan. "Wajina bika ala haula'i syahida," dan kami datangkan engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasul, atas umatmu ini sebagai saksi. Jadi Rasul akan menjadi saksi nanti di antara sekian banyak saksi-saksi. "Qala hasbukal an," kata Rasulullah, cukup bagi engkau sekarang ini. "Faltafattu ilaihi," kemudian aku menengok ke Rasulullah, "faidha aynahu tadrifan," ternyata kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang. Baik, barakallahu fikum. Begitu sampai kepada ayat ini. "Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Qala rahimahullahu ta'ala, "Babun fi kam yuqra'ul Qur'an." Bab berapa lama dibaca Quran itu? Apakah sebulan sampai tamat? Apakah sepekan? Apakah tiga hari? Atau berapa? Qauluhu ta'ala, "Faqra'u ma tayassara minhu." Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Mudahnya Anda untuk membaca Al-Quran sehari sehalaman mungkin, bahkan sehalaman setiap hari rutin. Barakallahu fikum. Selembar atau dua lembar. Baik. Atau seperempat juz atau setengah juz. Ditargetkan untuk dibaca setiap harinya. Sehingga setiap beberapa hari selesai bacaan, kembali lagi ke awal. Demikian seterusnya, sehingga ada kebiasaan baik untuk kita. Sehingga ketika luput karena kesibukan akan ada terasa sesuatu yang hilang. Barakallahu fikum. Sehingga kita sangat barakallahu fikum, sangat senang dengannya, sudah menjadi kebiasaan baik. Begitu mungkin selesai sholat, dari sholat-sholat tertentu, sholat subuh kah atau sholat duhur kah, berikan kesempatan, atau menyelang tidur kah, atau bangun dari tidur, silakan. Cari waktu-waktu yang masya Allah langgeng kita untuk kita membaca Al-Quran. Baik. Pokoknya ada kesempatan lah untuk membaca Quran, kita baca Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, "Haddatsana Aliun, qala haddatsana Sufyan, qala li Ibnu Syubrumah." Cuma kita ingatkan, sallallahu alaihi wasallam, di zaman sekarang ini perkara-perkara yang menghalangi kita dari membaca Quran, berzikir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka butuh ijtihad memang, sampai kita terbiasa dan sampai kita barakallahu bikum merasa kehilangan ketika kita tidak melakukannya. Baik. Dan telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala Ali ibn Shubrumah nadartu kam yakfi ar-rajula min al-Qur'an falam ajid suratan aqalla min thalathi ayat faqultu la yanbaghi li ahadin ay yaqra aqalla min thalathi ayat qala Ali haddatsana Sufyan qala akhbarana Mansur an Ibrahim an عبد الرحمن بن يزيد أخبره القمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف في البيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه Ini seberapa banyak yang mestinya dibaca oleh seseorang di setiap harinya. Berapa banyak ayat. Nazartu kata Sufyan berkata kepadaku Ibnu Shubrumah Nazartu kam yakfir ar-rajula minal Qur'an. Aku mencoba mencari tahu berapa banyak seseorang yang dengannya cukup bagi dia minimalnya berapa yang harus dia baca dalam seharinya. Falam ajid suratan aqalla min thalathi ayat. Aku tidak mendapati satu surah yang kurang dari 3 ayat. Berarti apa? 3 ayat ini yang harus dibaca. 3 ayat. Ayat manapun dari Al-Quran, setiap harinya harus ada dari bacaan kita. Kita membaca Al-Quran, 3 ayat. Fakultu la yang bagi li ahlina yaqra aqalla min thalathi ayat. Maka aku pun mengatakan tidak tahan pantas bagi seorang untuk meninggalkan membaca Al-Quran walaupun 3 ayat dalam satu hari. Barakallahu bikum. Qala Aliun haddatsana Sufyan qala akhbarana Mansur an Ibrahim an Abdurrahman ibn Yazid akhbarahu Al-Qama an Abi Mas'udin walakitu wa huwa yatubul bait. Al-Qama berkata aku bertemu dengan Ibnu Mas'ud dalam kondisi beliau tawaf di Baitullah. Aku bertanya pada karakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innahu man qara bil ayataini min akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatah. Maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan, menyampaikan ucapan Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat al-Baqarah, maka cukup bagi dia. 2 ayat ini panjang, barakallahu fikum. Coba baca, coba perhatikan, 2 ayat di akhir surat al-Baqarah panjang. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. 3 ayat barakallahu fikum. Ini paling sedikitnya yang kita baca dalam sehari. Barakallahu fikum. Dan banyak yang kita baca sesungguhnya. Baik. Artinya kita jadikan Al-Qur'an aurat yang kita tekuni setiap harinya berapa? 1 halaman. Beberapa halaman lah setiap harinya, rutin. Besok lagi belanja, besok lagi belanja. Sampai selesai balik lagi ulang dari awal. Qala rahimahullahu ta'ala. Kalau di sini katakan kam yakfi ar-rajulu min al-Qur'an ay fi shalah, bagian ulama mengatakan demikian. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Mughirah an Mujahid an Abdullah bin Umar Amr qala ankahani abi imra'atan dhat hasabin, berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu memiliki banyak keistimewaan. Barakallahu fikum, kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yang mencatat. Orang-orang belum mencatat hadis Rasulullah, dia sudah mencatat. Menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang menegurnya. Kenapa engkau mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara dalam kondisi tenang, dalam kondisi susah, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi marah, berbagai macam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Sehingga Abdullah bin Amr menemui Rasulullah, ya Rasulullah, aku menulis apa yang kau ucapkan, sementara sebagian orang mengatakan melarang aku untuk menulisnya. Dengan alasan demikian dan demikian. Kata Rasulullah, uktub, tulis, fama kharaja min hadza illa haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sendiri mengakui keistimewaan dan kelebihan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Tapi kenapa? Kenapa Abdullah bin Amr bin As periwayatannya lebih sedikit dari periwayatan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala? Katakan oleh para ulama kita pertama. Tempat yang berbeda. Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr bin As? Pertama, tempat tinggal. Abu Hurairah berada di kota Madinah, sementara Abdullah bin Amr bin As berada di Mesir. Kota Madinah adalah tempat yang para penuntut ilmu bolak-balik minimal sekali setahun ketika mereka melakukan haji dan umrah. Sambil mereka haji, mereka umrah, mereka bertemu dengan Abu Hurairah. Sementara Abdullah bin Abdul As di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah engkau bersama dengan ayahmu. Yang pertama. Ini lalu lalangnya para penuntut ilmu dan ulama Makkah dan Madinah. Barakallahu. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memang menyibukkan diri dengan ilmu, sementara Abdullah bin Amr bin As lebih menyibukkan diri dengan ibadah. Barakallahu. Lebih menyibukkan diri dengan ibadah. Termasuk diantaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awsani khalili bi thalath. Aku diwasiatkan oleh kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga. An arka rakaatid duha, wan asuma thalathata ayyamin kulli syahr, wa an utira qabla an anam. Barakallahu fikum. Dan aku tidur, dan aku melakukan witir sebelum tidur. Barakallahu fikum. Karena beliau banyak memurajaah, mengulangi dan mengajarkan ilmu di malam hari. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Assalamualaikum. Abu Hurairah menyibukkan diri dengan ilmu, sementara Abdullah bin Amr bin As lebih menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau melakukan salat malam dan melakukan puasa di siang hari. Dia puasa Daud. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala sampai menjelang kematian. Barakallahu fiikum. Sibuk dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, barakallahu fiikum, Abu Hurairah tidak meriwayatkan Israiliyat, sementara Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Jadi, 3 orang lebih banyak mengambil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. 3 ini disebutkan oleh para ulama kurang lebih. Yang membedakan, kenapa kok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As, sementara Abdullah bin As mencatat dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Amr bin As qala ankahani abi imra'ah dhat hasad. Berkata Abdullah bin Amr bin As, aku dinikahkan oleh ayahku dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan, terpandang dia. Fakana yata'ahadu kanatahu fayas'aluha an ba'liha. Maka ayahku ini senantiasa memperhatikan keluarga putranya ini. Yata'ahadu, yata'ahadunya senantiasa menanyakan keadaannya. Yani mantunya, mantu perempuannya, fayas'aluha an ba'liha. Maka ayah Abdullah bin Amr bin As, ini Amr bin As bertanya kepada mantu perempuannya ini tentang suaminya, tentang anaknya. Fatakul, maka istrinya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ni'mar rajulu. Ni'mar rajulu min rajul lam yata'lana firasan walam yufatishlana kanafan mundu atainah. Dia adalah orang yang Masya Allah luar biasa dengan ibadahnya. Lam yata'lana firasan. Dia belum pernah menginjakkan kakinya di atas permadani ini. Walam yufatishlana kanafan mundu atainahu. Dan beliau belum pernah menyingkap kain semenjak kami datang. Assalamualaikum. Semenjak kami nikah, dia belum pernah menginjakkan kaki di permadani dan belum pernah menyingkap kain. Artinya belum pernah mendekati istrinya radhiyallahu ta'ala. Ini ungkapan apa? Ungkapan seorang istri dengan bahasa yang sangat sopan. Barakallahu. Bukan bahasa yang kasar, tapi bahasa yang sopan dan bisa dipahami. Falamma qala dzalika alaihi dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini berjalan lama, disebutkanlah oleh sang ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, putraku demikian dan demikian dan demikian. Aku sudah nikahkan dia, kemudian dia begini. Dia sibuk dengan ibadah. Qala alqini bih. Kata Rasulullah, pertemukan dia dengan aku. Jadi falaqituhu ba'du. Maka ya ini diberitahukanlah Abdullah bin Abdul As bahwa Rasulullah pengen ketemu. Maka Abdullah pun datang. Qala kaifa tasum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau puasa wahai Abdullah? Qultu asumu kulla yaumin. Ya Rasulullah, aku puasa setiap hari. Qala wa kaifa takhtum? Terus bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Untuk kulla laylah, setiap malam ya Rasulullah. Ya bagaimana ada kesempatan dekat dengan istri kalau begini modelnya? Siangnya baca Quran, siangnya puasa, malamnya membaca Al-Quran, melakukan sholat. Masya Allah. Qala sum fi kulli syahrin salasatan waqra al-qur'ana fi kulli syahrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah engkau di setiap bulannya 3 hari cukup. Puasa 3 hari per bulan itu cukup, sama seperti puasa 1 tahun. Al hasanatu bi asyri amsalha. Barakallahu bikum. 1 bulan kan 30 hari. 3 hari Anda puasa sama seperti Anda melakukan apa? Puasa 1 bulan. Jadi setiap bulannya Anda puasa 3 hari sama seperti Anda 1 tahun melakukan puasa. Waqra' al-Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an di setiap 1 bulannya. Artinya engkau membaca Qur'an cukup 1 juz 1 hari. Barakallahu fiikum, 1 juz 1 hari. Sehingga 1 bulan khatam lagi. Ulangi dari awal. 1 bulan khatam lagi, ulangi dari awal. 1 bulan khatam lagi. Ulangi dari awal. Barakallahu fiikum. Ada waktu, ada waktu. Cuma kita tidak mau memanfaatkan. Barakallahu fiik. Waktu ada. Cuma kita yang tidak mau memanfaatkannya untuk membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Baik. Masyaallah. Qala qultu atiku aktsara min dzalika. Utiku aktsara min dzalika. Maka berkata Abdullah, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Yani puasa 3 hari sebulan, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau sum salasata ayyamin til jumu'ah. Kata Rasulullah, kalau engkau masih meminta lebih, maka puasalah engkau 3 hari dalam 1 Jumat. 3 hari dalam 1 Jumat. Kalau aku tuutiku aksara min dalika. Dia bermatan, aku mampu lebih dari itu. Kalau aftir biyaumaini wasum yauma. Kata Rasulullah, puasalah 1 hari dan buka 2 hari. 2 hari buka, puasa 1 hari. 2 hari buka, puasa 1 hari. Silakan. Berkelabim. Kalau aku tuutiku aksara min dalika. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau sum afdal. Sum afdal saumi. Saum Daud. Kata Rasulullah, kalau begitu silakan kau puasa, puasa yang paling utama, puasanya Daud. Siyamu yaumin wa iftaru yaum. Puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari. Terus demikian puasa Daud. Wa qra fi kulli sab'i layalin marrah. Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an lebih dari itu, yakni lebih banyak dalam 1 bulan, maka silakan kau mengkhatamkan Quran setiap 1 pekan. Setiap 7 hari engkau mengkhatamkan Al-Quran. Barakallahu fiik. Kata di riwayat yang lain, kata Abdullah bin Amr, ya inni utiku afdala min dzalik. Puasa Daud, aku bisa puasa setiap hari ya Rasulullah. Kata Rasulullah, afdala min dzalik. Tidak ada lagi yang lebih utama dari puasa Daud. Barakallahu fiik. Falaitani qabiltu. Kata Rasulullah mengingatkan Sayyid, la'allal hayata satatulu bika. Boleh jadi engkau wahai Abdullah, umurmu akan panjang. Sekarang masih muda, iya. Kuat. Mampu untuk melakukan perkara berat yang seperti ini. Tapi ketika orang kalau sudah mulai berumur, barakallahu fikum, semangat mungkin masih semangat muda. Bahkan lebih membara-bara dari semangat anak muda. Barakallahu fikum. Cuma ya kekuatan ya sudah tidak lagi mampu. Fisik tidak lagi mampu. Falaitani, berkata Abdullah, falaitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai sekiranya saja aku menerima kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadakani kaburtu wa da'uftu fa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi sab'a min al-Qur'an bin nahari wal ladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahari liyakuna akhaffa alaihi bil-lail. Jika arada yataqawwa aftar ayyaman wa ahsa wa sama mislahunna arahiyat ayatruka syai'an farakan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Akhirnya ketika beliau sudah menjadi tua, kan ya qara'u ala ba'di alihi as-sab'a min al-Qur'ani bin nahar wal ladhi yaqra'uhu yu'riduhu min an-nahar liyakuna akhaffa alaihi min al-lail. Akhirnya beliau membaca Al-Quran di siang hari agar supaya di malam hari ringan dia membacanya di dalam sholat. Wa idza arada ayyatakawa, demikian juga kalau masalah puasa, begitu hendak kuat puasa, aftara ayyaman, sekalian berbuka beberapa hari. Buka puasa, yakni tidak puasa selama sepekan misalnya. Setelah itu puasa sepekan. Ini lebih agak mudah, tabarakallah adikku. Lebih agak mudah untuk dia dapati. Karahiyata, beliau tetap melakukan itu walaupun dengan susah payah, karena beliau tidak senang meninggalkan sesuatu yang dia lakukan sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maunya mati dalam keadaan masih sama seperti Rasulullah meninggalkannya. Barakallahu fiikum. Demikian juga para sahabat. Ketika mereka melakukan sesuatu bersama dengan Rasulullah, mereka tidak akan mau meninggalkannya setelah itu. Qala Abu Abdullah wa qala ba'dhum fi thalathin aw fi sab'. Wa aktsaruhum ala sab'. Intinya barakallahu fiikum. Fattakullaha mastata'atum. Kita lakukan sesuatu yang dengannya kita bisa langgeng melakukannya sampai umur tua. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.